dan kok luwih ini kalah indah karo suara kidung gue berarti kupinge kokan. Bagi wong Islam kaya awake dhewe, Pak, itu suara yang paling indah adalah suara Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pales matamu. Mumet gas ku. Ayo, kowe saiki adan tak rumahmu suaramu kaya ngopo? Aku mending bengok pales, aku ngentot kayak pales. Itu orangnya agar bunga-bunga pales. Sengit pales. Apa sih, mulai saya sengiyuh. Ojo kok. Aku bumbunnya naik Pak Eko, Pak Eko, Pak Eko, cerewetnya malam ini. Dia nih budi tidak ngomong. Karena aku udah percaya kayak gini dia jadi. Lalu menikah untuk mengisi kemerdekaan. Akan saya sampaikan cerita Jenderal Sudirman, Panglima Jenderal Besar Sudirman. Indonesia niku lak mengenal Jenderal Besar. Jenderal Besar niku ana sinten? Siji, Pangsar Jenderal Sudirman. Nomor loro sinten? Nomor loro sinten? Aha Nasution. Nomor telu sinten? Jenderal Besar Soeharto. Bintang siji namine Brigjen, bintang loro namine Mayjen. Bintang telu namine Legend Letnan Jenderal, bintang 4 namanya Jenderal, bintang 5 Jenderal Besar, bintang 7 Ujar Obat Sakit Kepala. Bintang 9 Nahdlatul Ulama. Ketawa ibu-ibu sebelah mriki, bintang 7. Ada dua pahlawan nasional. Yang satu terkenal sebagai orang Muhammadiyah, yang satu terkenal sebagai orang Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Kita sebagai orang Ponorogo harus paham, ternyata baik NU dan Muhammadiyah memberikan sumbangsih yang luar biasa untuk perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Muhammadiyah berperang, NU berperang. Mila mungkin jenengan persane. Sing jenenge BPUPKI niku nyuwun sewu ana NU-ne ana Muhammadiyah. Tapi nyuwun sewu sing dalu menika jeneng kula aturke sinten Jenderal Sudirman. Sudirman niku kondang Muhammadiyah. Diponegoro niku kondang NU. Adik-adik sing jilbab peping dingi apa menentikan salah satu gurunya Pangeran Diponegoro sinten Mbah Hasan. Nama aslinya Abdul Hamid. Nama komplitnya adalah sing iso maju tak wenehi teh bojo. Oh, nama panjangnya panjang. Tak wong sakniki lak sering ada singkatan-singkatan kak lak Pangeran Diponegoro mboten jenenge dawa. Lak wong saiki jenenge Sucipto. Oh, susu langit di kandel boto. Sukarno langsung mulai kan jalan. Lah ibu-ibu cipape biru, Sumi, susah mingkem. Tapi lamet boten guru ra jenenge Jawa tau mondok ning Ponorogo. Mbok Pak tentara ya mesti ora apal padahal di Ponorogo niku dadi Kodam, Kodam Diponegoro. Lah Jawa Timur Kodam Brawijaya. Lah Jakarta Kodam Jaya. Ono. Lah Malang teng pundi? Sumatera Kodam Bukit Tinggi. Bukit Barisan kok Bukit Tinggi. Siapa namanya? Pahlawan NU Nahdlatul Ulama yang terkenal dengan serimpangnya, dengan pakaian pakaian kebesarannya, naik kuda. Oh. Sinten? Nama kompletnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Hari Cokro. Senopati Engalogo Sayyidin Panata Bomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Lo takoni ngopo Pangeran Diponegoro kaya kok nganggu apa? Langkon orang nganggu helm. Soalnya lak nganggu helm dikira arep ngojek. Masuk di Ponorogo kok ngojek. Mulono wong ngomong. Helm bid'ah. Lha apa soal pangeran di Ponorogo mboten nganggo helm. Ya cangkemmu. Kula saiki pengen nganggo helm ya gampang lu enggak ngojaran. Wong kula tau ya gara-gara apa-apa bid'ah kula numpak motor. Pak motor lampu merah tak tabrak. Diruyak karo polisi. Ora nyandak. Wong aku numpak ninja polisi ini numpak vario. Begitu ning ngarep dicekat karo polisi telu. Kuwi sing nganggo blangkon, ora nganggo helm, ditilang apa melanggar lampu merah. Cekat lho polisi telu. Selamat malam, Pak. Kula jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak saya tilang. Oh, kenapa Pak polisi? Karena Bapak satu. Takoni kula. Bawa surat-suratnya? Saya jawab. Enggak. Bisa tunjukkan surat-suratnya? Kula takoni meneh. Jenengan njaluk surat apa? Yasin apa KTP? Akhirnya polisi ini jengkel. Anda saya tilang satu melanggar lampu merah, dua tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor, nomor tiga Anda tidak pakai helm. Pulang ngomong. Kalau saya ditilang gara-gara saya tidak melanggar lampu merah, saya setuju. Kalau gara-gara saya ditilang gara-gara tidak ada surat menyurat, saya setuju. Tapi kalau saya ditilang gara-gara saya nggak pakai helm, saya nggak setuju. Lah kenapa mas? Karena helm itu bid'ah. Oleh Kanjeng Nabi lama sing nganggo helm. Kalau sing itu apa-apa bid'ah. Ini lah sama contoh ya. Polisi ini ngomong, Pak, kenapa harus pakai helm? Karena itu safety riding, bagian dari keselamatan berkendara. Artinya kalau Bapak nggak pakai helm, bisa nggak selamat. Sing kondol sop. Ayo, saya ini dibuktikan. Luwe kuat helmmu apa blangkonku? Caranya dia gampang. Helmmu karo blangkonku kodo-kodo dibanting. Sing pecah, sing di. Orang apa? Ini ngerasa mau contoh zaman nih, aku mergok lo jengkel apa-apa diarani bid'ah. Helm ini pecah, blangkon lu ora apa-apa. Ini ngerasa melu-melu, ndas murung kuat kayak ndasku. Masuk. Akhirnya polisi telur itu jadi jamaah aku lo duduk di saat ini. Apa lo aku merasa kemauan kok apa-apa diarani bid'ah. Aku pengajian peringatan kemerdekaan bid'ah. Lo Kanjeng Nabi gak tau kemerdekaan, ya cangkemmu pun kok berkat. Ambune. Ada yang salah? Disuwiti kok kepiye? Wis isin nanggo meneh wae. Ing wae. Jenderal Sudirman itu terkenal sebagai jenderalnya orang Muhammadiyah. Pangeran Diponegoro niku pahlawane wong NU. Mila nyuwun sewu pahlawan Diponegoro niku nyuwun sewu nganggo slempang rupane ijo. Niko miturut Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan itu merupakan tanda bukti bahwa Pangeran Diponegoro niko Ponorogo. Pangeran Diponegoro menika nyuwun sewu mursid thariqa. Dadi niko NU. Sudirman niku Muhammadiyah. Lah kula mboten asing delok NU dan Muhammadiyahnya. Semuanya sumbang sih kepada negara. NU sumbang sih kepada negara. Muhammadiyah sumbang sih kepada negara. Mila kula matur, wong cekok umpama beda NU dan Muhammadiyah rasa ikut. Ora usah ribut babakan kunut. Imame kunut ya Allah kok melu ngamini. Ngono wae ora usah goyah. Allahumma hadina fi man hadait enggak mam. Wa hadina fi man afait matamu. Ning kula yakin tiyang cekok wis ana wong ribut babakan kunut. Soale napa? Baik orang NU maupun Muhammadiyah dicekok sudah jarang yang salat subuh. Subhanallah. Oh, kemeneh Purwanto. Micek bro di Purwanto rupanya Purwanto rasa ngeluk gue rasa ngeluk gue empat tengah itu rupamu nih padangannya raketok nama Jenderal Sudirman itu ampuh sampai perang gerilya ditandu oleh pasukannya tetapi tidak pernah menyerah. Bahkan Jenderal Sudirman itu sakit parah, kena liver paru-paru sakit turuti. Tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk melawan penjajah Belanda. Nyuwun sewu, Jenderal Sudirman ini umurnya rada umur, 39 tahun. Tapi nyuwun sewu, sumbangsihnya kepada bangsa ini luar biasa. Pernah Pangsar Jenderal Sudirman itu dikepung karo Londo, orang ketemu. Lah, satu ketika kan pangeran Jenderal Sudirman itu dibentak lagi. Jenengan itu kok ampuh rahasia dan apa? Jimate Jenderal Sudirman itu ono tel. Pinten bu? Sing didelok dijiku aja akeh. Kok dak purwanto pengen. Copot bae. Jupuk matamu ra sih. Apa ngajian amplop ora jelas elangan akeh aku. Oi, duit yang ini Pak Lombok oleh piro kene dihukum ke sender apa PLN? Apa umum ke ada? Ayo baca-baca, gelok ano, sekok, piro. Itu malah kurang, saru ke Bulurah Wangen, bro. Potong ke amplop ini disita. Lah kok isine piro aku ora ngerti. Kowe kira aku ora nek melu motong bu. Mesti bojone mati dhisik. Soale apa sing lanang stres iki ke bojone ngeyel lan. Wis lemu ngeyel. Bokonge gedhe. Jenderal Sudirman, karena saya meyakini Jenderal Sudirman itu wong soleh. Sesuk kawan-kawan melaturke Pangeran Diponegoro. Niki sing melaturke Jenderal Sudirman. Kenapa kita perlu menyampaikan orang-orang soleh? Karena dzikru sholihin tanzilur rahmah. Mengingat-ingat orang soleh itu bisa menurunkan rahmatnya Allah. Muga-muga semangat itu lo panjenengan sami hari kemerdekaan 73 semangat kaya Jenderal Sudirman. Amin. Hidup atau mati? Malah atau lebih beda gitu kata mati atau ketel itu kata mati kok atau pokoknya waktu tentara lo badannya tegap kayak aku gitu gajah tidak perut rata itu kata gitu kan perutnya rata rata-rata lemak. Gue ngopo apa bu? Ini niki boten ngene fakta ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi amit-amit ibu-ibu saiki wetenge gede kok ditaleni masuk Eko masuk Pak DPR besok orang undang ngaji dulu wae. Jadi ada modal, di kampanye menyebut duit. Langsung kawat di BRI. Disimak. Pangsar ditangani, apa Jenderal? Begitu luar biasanya perjuanganmu. Jimate nopo? Dijawab kali Jenderal Sudirman, jimatku ono telu. Nomor siji, kentol. Ngerti kentol apa mboten? Kentol. Kentol niku lak mriki nopo? Kendi. Ora kendi, lak kendi cilik, lak kentong gedhe wong dosa. Malah diprotes aku ya lupa aku kayak pinupin ya lalu ngaku kopi akan budi dicetak ketokin aja kayak malah kaya sampel potongan terasi. Gentong, gentong niku lak cara wong Jawa biyen dienggo padasan. Fungsine napa? Napa jawabane Jenderal Sudirman kok jimate gentong? Karena Jenderal Sudirman tidak pernah lepas dari berwudu. Kowe beda potong. Anaknya beneran. Mana sih Kori? Ini dulu, ini. Mumet gak sih? Jadi gini nih. Nomor siji, Kanjeng. Pangsar Jenderal Sudirman tidak pernah melupakan wudhu. Selalu menggantung wudhu. Tidak pernah tidak dalam keadaan suci. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, nyuwun sewu. Pak Tentara, Pak DPR, Bu Lurah, jangan pernah meninggalkan wudhu. Dalam keadaan apapun. Lah iso batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Bahkan kalau nyuwun sewu duwe kiai. Teng Lampung mriko. Niku ngentut, niku langsung cengok, ngentut lho cengok. Kapur, ini akhirnya terupanya. Wis kok gak minggat iki dhewe ngopo. Ya wong dikandane ngentut e cewek malah ora reget to. Ngentut iki nyuwun sewu. Bener gak kotor? Tapi napa saking ngati-ngatine begitu ngentut langsung ke kamar mandi cewek wudu, cewek wudu, cewek wudu, cewek wudu. Kenapa? Karena tidak mau hidupnya lepas dari wudu. Yen mboten nangis. Awakmu mangkat hasro wudu. Ajakmu bersinar-sinar. Masya Allah, kecuali kae jerawatan. Pak Tentara mau masuk kantor mau apel pagi. Oh, wudu. Subhanallah. Berwibawa. DPR atau sidang wudu omongane direksa karo om. Ibu-ibu ajeng kelon karo bojone wudu. Kok najis itu kan kita. Ajeng kelon karo bojone kok najis ya omongane. Kamu enggak tahu. Nia mat. Malah najis. Bapak-bapak yang ngono ajeng kumpul karo bojone wudu. Rondong bong kampung dilalang nguyuh ora cengok. Wah, kaya sipur. Ora cengok malah sangune ilmu tutur. Tutur-tutur iki tiang listrik. Wah, sakjane ben Purwantoke asline putih iki gara-gara nguyuh tutur ke tiang listrik nyetrum duan bro ireng kaya Purwantoke. Jenengan kondur. Nguyuh ora cengok kumpul karo ibu nyuwun sewu. Bisa jadi keluarnya air mani itu tercampur dengan sisa air kencing. Kok dadi anak ambune pesilah. Maka ibu, ajeng sari, wudu. Fungsinya nopo, kalau toh kemudian kita mati dipanggil oleh Allah dalam keadaan tidur. Karena ingat, tidur itu mati sementara, tidur itu nyumun sewu, tidur itu mati sementara, mati itu tidur selama-lamanya. Tidak ada orang yang bisa menjamin seseorang itu begitu tidur bisa bangun kembali. Karena yang bisa menidurkan hanya Allah, dan yang bisa membangunkan hanya Allah. Maka begitu awake dhewe turu niku sak jandere siap-siap mati. Mila nganggo kudu nyuwun sewu mati suci, mimpi muake. Kula biyen jaman kuliah turune ning imaman. Perkawin biyen nanggon kecil turune ning imaman kok aku wudu dhisik. Turune ning imaman subhanallah mimpine muake-ape minimal ketemu Julia Perez. Bura dengan torudu berwibawa. Bahkan dikatakan Rasulullah ketika seseorang itu berwudu akan datang pada hari kiamat dengan anggota tubuh yang terkena air wudu dalam keadaan munawwarah berseri-seri. Dadi nyuwun sewu jenengan kok wudu sing bener mung raupe tok, sesuk sing murup berseri-seri mung raine tok. Kok jenengan wudu sing bener mung kemune tok, sesuk sing murup mung untune tok. Kudu bro, kok jenengan malu ngaji bendino, kok ilmune ra mlebu-mlebu, barangkali mergo fisikmu urung suci, mila kudu ilmune iso mlebu, minimal mlebu kuping tengen, metu kuping kita. Ora apa-apa lak wis mlebu minimal, sing jenenge talang niku kelewatan banyu mesti teles, senajan kok mlebu kuping tengen, metu kuping kita, tetep ana sing ketinggalan, sing paling bahaya urung mlebu wis metu. Sopong wiseng kita emang ngaji tapi matane turu. Gedang kluthuk dipangan uler wong sing ngantuk mangap lan. Gedang kluthuk mateng sajengke wong sing ngantuk cangkeme. Kakakmu duwe, Bro. Salam dari Muhammad. Wudu dalam semua hal. Wudu. Oh enak. Kula apa men lan delok wong lanang-lanang ngedhe-ngedhe nguyuh ora cewek. Kula rasane lara ati, Bos. Wudu ada ning ngono malah gojer karo kancaku dowo-dowoan. Iya. Dosa. Ora goyang kok wolu barang 1, 2, 3. Cici. Lah Pak DPRD orang ngilang tikus, iya. Aku ya tahu. Aja mesake dolen iki jenenge. Gua tahu toh Bu mulai dari Lampung numpak kapal feri nyebrang Merak Bangsau ini belum lebu ning toilet itu orang lo banyu. Tapi bingung tau gue dong, mau suara cewek kaya perempuan kok. Mosok taubat abet ke tanteni banjir amat tu metu akhirnya kalau kelingan ngasai sprit apa yang terjadi subhanallah aku cewek langgu sprit rasa tengkranya untung tak dirubung semut mungkin bujuk kula takon abah gelegein buat dan jangan mulu ya mau ngomong so gelegein kudu, Pak DPR kudu, bapak-bapak kudu. Wes, makanya main apa nih? Ikut jimatnya jenderal Sudirman, jadi gue ngaku karena tidak pernah meninggalkan wudhu. Melan jenengan buka kitab fikih niko pasti bab pertama kali pasal tentang apa bab kita oh, tentang bersuci. Soalnya amalin jenengan ku ditampo oleh Allah kalau jenengan sudah dalam keadaan suci. Lo gile. Mimpi basah langsung tangnya adus malam tambah wudhu. Baru aku langsung nyandar. Nomor loro. Napa jimane Jenderal Sudirman kenapa dia menjadi pahlawan yang ampuh? Karena Jenderal Sudirman itu sholat tepat waktu. Begitu dengar suara adzan, maka Jenderal Sudirman. Maka saya terkesan dengan Irjen Umar Setono, Kapolda Sulawesi Selatan yang menjaga sholatnya dengan mengatakan kepada anggotanya apa? Walaupun rapat sepenting apapun, tetapi ketika waktu sholat datang azan dikumandangkan, maka rapat harus segera dihentikan. Kenapa? Karena panggilan yang paling tinggi bukan panggilan pimpinan, bukan panggilan manusia, tetapi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono, beda kalau wong cekok nembe tandur kurang adan dhuwur. Allahu akbar, Allahu akbar. Adan meneh. Yo mbok kuwi. Ngono, kelurahan ono tamu kaya ngapa? Rumah dan tinggal. Orang ngajeni tamu daripada orang ngajeni Allah arepe ngapa? Jenengan niku kadang-kadang ono tamu ra wani ninggal, soalnya napa ora kepenak karo tamu. Karo tamu duwe rasa ora kepenak. Lah karo Gusti Allah kok malah kepenak. Sing nguripi awakmu ki tamu apa Gusti Allah? Sing meneh nyambekan awakmu ki tamu apa Allah? Sing dadekne kowe kelon karo bojomu rasane kepenak, kuwi Allah apa tamumu? Tamu matamu. Ya Allah, tamu. Oh, DDR. Daya dong rendah, RCT rancetok. Allah, lewat mana tamu bawa edwin ini ke rumah dan ramani ninggal alasannya nak kepenak. Bulurah kalau tamu oke rakan ramani ninggal alasannya apa nak kepenak. Karo menungsa wa edwin dua sifat nak kepenak. Mosok karo Gusti Allah kepenak. Ampun mangsamu Gusti Allah gampang diapusi. Mula kula kadang-kadang ngirat sonate ora, sodakoe ora, zakate ora. Kok pede mlebu surga? Apa duwe kanca jero? Apa duwe kanca jero le? Salat ra tau, sugih ra gelem haji, sedekah mang ewu. Ngono kok percaya diri mlebu surga? Nggih malaikate mau amplopi piro? Maka hari ini orang-orang cekok supaya bisa sakti kayak Jenderal Sudirman. Ketika sudah ada panggilan azan, berangkatlah. Ingat, hanya ada satu makhluknya Allah yang tidak suka dengar azan. Siapa? Setan. Idan yudiyali sholati adbaro sayton walahu durotun. Ketika azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut. Peti! Setan kupuyar lari terkentut-kentut. Milo kok ana wong Indonesia ora seneng karo suara adzan berarti anak buahe setan. Dengan mengatakan suara hidung lebih indah daripada suara adzan, sinten busuk mawati. Busuk. Wong adzan kok luwih kalah indah karo suara hidung, kuwi berarti kupinge kok anak. Bagi wong Islam kaya awake dhewe, Pak, itu suara yang paling indah adalah suara Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para senatamu. Mumet gasku. Ayo. Wes saiki adan tak rumahmu suaramu kaya ngopo? Allah, aku mending bengok pales lah, kowe ngentote pales. Yo wong nyadar ngomong-ngomong pales. Semeni tahu. Apa ge mulih ra semuyuh kowe iki. Aja to. Aku gumunnya anake Pak Eko, anake Purwanto cerewete tau. Jadi ibu iki gak apa-apa. Kadang udah pertel dan ini dia ya. Bu, kalau kita sering matur supaya uang kita tertarik mangkat di masjid, boleh suatu tukang adzan suaranya sing kepenak. Bersyukur-syukur sing adzan Mbak Mudin. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ada di tangan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jadi Akbar diri? Nah, kita akan ada suaranya kayak apa? Boleh saya lupa nunggu. Ya Dan, masa bengok-bengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. pakai alas, orangnya dawa kayak pentin. Weh, ayo ngomong. Ayo cepat. Ayo suara ini sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, ada apa? Aku nengok iye. Takkan iye seperti iye. Ini aku yang ada langsung setan yang maju. Tahu kan jadi apa percaya? Pas. Dan lebih apa di kantor ada semangat dan penak gitu. Woi ngono nduk rumo ada semangat. Ganteng gue itu. Amin. Tidak kurang ajar promos. Berarti kamu menawarkan dirimu sendiri. Kan kamu di Moli. Ini kontong 5 cm. Gerakan ada di kamu. Bila perlu lurah ya surat keputusan kepala desa. Himbauan warga masyarakat di sana apa? Cekok. Satu, Andiono Adan segera ke masjid. Nomor 2, habis maghrib sampai isak tidak ada orang yang nonton TV. Wah, gue ngaji. Oh, mulia di somubu. Besok jenengan takoni karo malaikat ning alam kubur. Hei, Bunda. Selama kowe njabat kebijakanmu apa? Kula ben gawe kebijakan, lah ajan warga kula sing mandek aku wis salat nomor 2 bar magrib, kula sing mandek aja nonton TV, sing nonton TV mung kula dhewe. Sing nomor 3 kabeh niku dilakoni kanthi ikhlas. Ikhlas niku syaraté amal ditampa karo Gusti Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Lah kula nyontoke ikhlas niku padha karo wong ngising. Wong ngising nika nyuwun sewu jenengan mulih pengajian mangan bareng kebelet ngising. Mlebu WC niku rumangsa kepaksa apa mboten? Mboten. Rumangsa dipaksa apa mboten? Mboten. Ngerti wetenge lara langsung mlebu kamar mandi lah ana sing kepaksa. Lungguh plek wis ra mikir. Lanjut dengan orang ikhlas bahaya pengajian mangan lemper kebelet ngising mlebu kamar mandi aduh lempere metu malah nganggo servis barang servis dulu niku berarti jenengan boten ikhlas niku sing ngerti namung Gusti Allah. Mila lanjut dengan ngelakoni perkara ikhlas, aja ngomong ini aku ikhlas kok lara percaya takono buruh. Berarti jenengan ora ikhlas mergo disekseni karo buruh. Ngono mung ngel. Telu niku jenengan lakoni. Insyaallah awake dhewe kabeh iso sekti kaya pangeran besar Jenderal Sudirman. Pun jam 12:30 pengajiane pun rampung. Iku wis kasaran lho. Tak rapi lho iku malah. Rumah awake kabeh ra apa-apa. Menange aku nolak. Di bawah umur. Amangnya kurang enggak, ditutup kanti uripe selamat, matine selamat sekarang-sekarang. Tangannya dia. Tak sedengi, ngatek kabeh, nyanyi lagu Indonesia Raya untuk bersyukur mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Berdiri gerak! Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Ini. Umum ke? Apakah malam hari ini kota infaknya mendapatkan PLN atau sendir? Jawabannya 5.510.200 rupiah. Pertanyaan saya sing nyemplungi 200 rupiah. Di sini disebutkan yang sodako 200 Urwanto. Ayo gitu-gitu deh, mani-mani. Muter ayo. Ayo, karena Parmanto perwakilan beli kantung kan? Orang-orang, dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai tanda cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya, tudua Indonesia. Maut salam, hayatu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari enggak boleh rebutan. Jangan rebutan ya. Satu, dua, tiga. Tiga. Dadah. Waalaikumsalam. Wah, tarik sufinya ini.